Sara Korintus tipu rua. Kakuleu kateteret akoi kakam sasaraina, tak katiboyet paalakat baga ele sikut paatuat akoi masi sege ake pasimunengan pagalayat tai kamanua kakam. Aipoi aku teu akean ka paatuatku, tak masiagai apa-apa katalagamui, sarat Yesus Kristus le nyate nia sinilik tengah kenen. Sambaleu kabagat pusak goat, sambaloto, simakope, sambageret tubuh le akuoi kakam. Tiboetku sambangan temanku leu, tak kasikut paatuat palakat baga kusige ake nia, tapoi masih kotonemi ron kecat le, bui ipu bongen tonem bagamui kasikut paatuat ciri manua, tapoi karon taika manua le. Tapoi sikut paatuat le kutiboake kasia simatua pu paatuanan, tapoi tak sikut paatuat polak nek-nek, elek sibara kasaute ka polak nek-nek, tata akenen geti. Tibo akenen mai, iate sikut paatuat taika manua simakele samba simaliput, sinarek akenen taika manua enan tak pei abara polak ka tulat cananta. Ta anai sia saute ka polak nek-nek siagai nia, aipoi ragai baik nia, tak rasi silik tengake Tuhan si pulu lacat. Tapoi kele situ susurat kasurat si punenan. Apa sita i coket mata, sita ya are mentalinga, sama sita i tuo otto kapa atuat seri manua, ai tarik ake antai ka manua kasia, si pununtuki nia baga. Kasita geti ai patoila antai ka manua kalulut ketsat, ai poi sangam beri nia le, iriri tu ake ketsat, beringan si maliput katubut tai ka manua. Kase poi siri manua siagai sibabara ka patuat siri manua, ke tak kecat siri manua nenda le si kudu kabagat tubuh nia. Kisedda le te tak anai siagai apa sibabara kabagat tai ka manua, sarat kecat tai ka manua le. Tak kecat polak nene atas silo, kecat sibara ka tai ka manua le, bule tagai si panguruat akenen tai ka manua kasita. Samba kupanibo kai masih keluwake pagalayat puket sanan kasia sibara kecat, tak katibuet sigalaya kenen sikut paatuat siri manua, tapoi sigalaya kenen kecat le. Tak isi silo siri manuan polak nenek sibara kecat teka manua, putai agayat paatuat le poi kasia, samba tak ia agai kolow, ai poi pagalayat nenek puket sanan le iagai ipatup-tup nia. Siri manua sinop-sop kecat, iagai ipatup-tup sangam beri nia, tapoi nia geti tak ragai sabagai masih patup-tup nia. Aipoi kasurat sipunenan atu surat, kasei siagai paatuat Tuhan, pat oinangan ingan tru nia, tapoi kasita geti paatuat Kristus le katubut.